Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini, karena kembali dimudahkan oleh Allah SWT untuk dapat menyajikan sajian pelajaran Tahsin Al-Quran untuk pemula dari kitab Al-Marhalah yang kurang lebih sudah 3 pekan tertunda untuk ana update pelajaran kita karena ada suatu dan lain hal sehingga tertunda pelajarannya. Dan pelajaran terakhir yang kita pelajari tentang mad waw sukun, yaitu dhammah, setelahnya ada waw sukun. Dan ada sebagian dari antum yang mengirimkan audio, namun sudah lama tidak anda buka sehingga audionya hilang, sehingga tidak bisa anda memberikan koreksi dari bacaannya. Namun untuk hari ini akan anda contohkan saja latihan pada surat Al-Quran untuk melatih mad alif, yaitu fathah setelahnya ada alif, kemudian mad kasroh setelahnya ada ya sukun, dhammah setelahnya ada waw sukun sekaligus. Anda pilihkan di sini surah Al-Mutaffifin ayat 3-13. Surah Al-Mutaffifin ayat 3-13. Ya, kembali sebagaimana yang telah kita pelajari pada permasalahan mad dimulai dari mad alif, itu fathah setelahnya ada alif, ya sukun sebelumnya ada kasrah, waw sukun sebelumnya ada dhammah. Maka itu syarat untuk dipanjangkannya bacaan huruf di dalam Al-Quranul Karim. Kalau tidak ada salah satu dari ciri-ciri tersebut, maka bacaan tidak boleh dipanjangkan, harus dipendekkan sebagaimana yang kita baca di awal-awal pelajaran kitab Al-Marhalah, yaitu bacaan pendek. Bagaimana suara pendek itu yang diperhatikan ketika menjumpai huruf-huruf yang tidak mempunyai syarat panjang 3 yang tadi. Anda akan contohkan cara melihat huruf-huruf yang dipanjangkan yang memenuhi syarat dari 3 syarat tadi, salah satu dari 3 syarat tadi. Coba dilihat, silakan dibuka mushafnya surah Al-Mutaffifin kalau dalam Al-Quran terbitan Madinah, halaman 587. Kita lihat ayat, ya ayat ketiga. Huruf pertama adalah waw fathah, huruf kedua hamzah kasrah, dan dua-dua huruf yang di awal itu tidak mempunyai salah satu dari syarat yang 3 tadi. Fathah setelahnya ada alif, di sini ada waw dan setelahnya ada alif, namun di bawah alif ada hamzah, berarti alif tersebut bukan tanda panjang untuk wa, berarti wa-nya pendek. Kemudian kasroh, hamzah kasroh setelahnya tidak ada ya sukun, maka kasrohnya pendek, tidak boleh dipanjangkan. Bacaannya seperti apa pendeknya? Wa'i, wa'i. Kemudian huruf yang ketiga dhal fathah, dan setelahnya ada huruf alif yang tidak ada satupun di atas atau di bawah alif tersebut, berarti itu tanda panjang untuk dha, artinya dhalnya panjang. Kemudian huruf setelahnya kaf fathah, ke fathah, setelahnya ada yang tegak, huruf tegak tersebut setelah kaf itu adalah alif, yang di bawahnya tidak ada sesuatu apapun, dan juga di atas alif tidak ada satupun tanda-tanda yang lain, sehingga itu menjadi tanda panjang untuk kaf fathah. Kemudian lam dhammah. Nah, dilihat setelah lam itu ada waw, tidak ada harokatnya. Sebagaimana telah kita pelajari pertemuan terakhir yang lalu, atau pelajaran terakhir yang lalu, waw tanpa harokat sebelumnya dhammah, berarti waw tersebut adalah tanda panjang untuk harokat dhammah. Berarti di sini lu dibaca panjang. Kemudian ha dhammah. Setelahnya ada mim sukun, berarti hadhamahnya pendek. Nah, kita baca sampai kalimat itu terlebih dulu. Wa idza kalu, wa idza kaluhum, wa idza kaluhum. Kalau yang pelannya lagi, wa idza kaluhum. Baik, kata setelahnya ada hamzah fathah. Di atas alif, berarti itu hamzah saja yang dibaca. Kemudian waw tanpa harokat. Namun waw tanpa harokat di sini bukan tanda panjang untuk fathah. Karena sebagaimana yang telah kita pelajari, waw tanpa harokat sebelumnya dhammah, itu yang menjadikan panjangnya dhammah. Sedangkan waw tanpa harokat sebelumnya fathah, berarti wawnya tidak dibaca. Langsung huruf setelahnya waw bertasydid, maka a langsung masuk ke waw yang bertasydid tanpa dipanjangkan. Aw wa bacanya, aw wa. Setelah waw fathah ada zai fathah. Setelah zai tidak ada alif, setelah zai fathah tidak ada alif, berarti zanya dibaca pendek. Kemudian setelah za ada nun dhammah. Setelah nun dhammah ada waw tanpa harokat, berarti waw tanpa harokat di situ tanda panjang untuk nu, dalam artian nunya dipanjangkan bacanya. Kemudian hum lagi, seperti yang telah kita bahas di kata sebelumnya, berarti hum ini pendek. Bacanya au wazanuhum, au wazanuhum. Kita baca dari awal, wa idza kaluhum au wazanuhum. Setelah itu ada ya dhammah, itu ya dhammah yang bertingkat hurufnya, titik di bawah dua, berarti ya nya dhammah. Kemudian setelah ya dhammah tidak ada waw sukun, berarti ya nya dibaca pendek. Kemudian ada kho sukun, yukh sampai di situ bacanya, dan tidak boleh mantul karena kho sukun tidak termasuk dari lima huruf yang harus dipantulkan ketika sukun. Setelah itu si, sin kasroh, si. Dan setelah si tidak ada ya sukun, berarti si nya pendek. Dan ro dhammah. Setelah ro dhammah ada waw tanpa harokat, berarti waw tanpa harokat itu adalah tanda panjang untuk ru yang dhammah. Kemudian nun fathah, namun ketika kita berhenti nun disukunkan, bacanya yukhsirun, yukhsirun. Baik, kita baca dari awal, wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Nah, berarti dalam satu ayat ini tidak ada huruf sukun yang dipantulkan satupun. Nah, seperti itulah antum membaca ayat-ayat yang berikutnya sampai ayat 13 di surah Al-Mutaffifin ini. Perhatikan, sengaja tidak ana contohkan semuanya supaya antum berlatih sendiri, teliti melihat huruf per huruf baru dibaca. Jangan langsung dibaca, karena kemungkinan kalau langsung dibaca, sebagian antum yang sering mendengarkan surat ini ketika sholat, maka terbawalah waktu bacaan itu. Yang belum tahu lagi masalah rambu-rambu panjang pendeknya dan juga huruf-huruf memantulnya. Baik, anda ucapkan selamat mencoba. Silakan dilatih kalimat-kalimat berikut dari ayat 3 sampai 13 dalam surat Mutaffifin ini. Dan setelah berlatih berulang-ulang kali sampai 10 kali barangkali di setiap ayat, maka setelah itu baru dikirimkan audionya dan insyaallah telah akan ana koreksi bacaannya. Ya, diutamakan, yang sangat diutamakan adalah sahabat-sahabat ana ataupun ikhwan dan akhwat yang masih memang level pemula dalam membaca Al-Quran Al-Karim secara tajwid. Ya, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.